Untuk para calon fasilitator Nurbaya, kali ini saya Ades Aulia, Senior Manager untuk Digital Marketing dari Nurbaya, akan berbincang-bincang dengan Bapak Sulhan Anwar, pakar UKM yang juga merupakan orang yang mendesain dari formulir ini. Nah, pertanyaan pertama kita adalah mengenai formulir di kolom B ini, analisa keuangan, itu mengapa ya kalau Pak Sulhan bisa dilihat bahwa formulir ini dibuat cukup detail untuk menjawab semua pertanyaan ini? Baik, jadi kenapa formulir ini dibuat cukup detail? Karena satu, yang pertama, formulir ini berfungsi untuk registrasi, yaitu bagi UKM yang akan masuk ke Nurbaya Ecosystem akan melakukan registrasi melalui formulir ini. Dan selain registrasi, formulir ini juga berfungsi sebagai analisa awal untuk UKM mendapatkan loan dari bank. Nah, oleh karena itu, formulir ini memang itemnya banyak, dan selain itu harus diisi secara lengkap dari seluruh pertanyaan yang ada di formulir tersebut. Nah, secara gambaran umum kan di sini ada dua ya yang harus diisi, yaitu pertama berkaitan dengan bisnis, dan yang kedua ini berkaitan dengan keuangan keluarga. Nah, kenapa nih? Nggak cuma bisnis aja, kenapa sampai keluarga juga harus mengisi? Ya, baik. Jadi, sebagian besar teman-teman UKM itu biasanya belum memilahkan antara keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Sebagai contoh misalnya, teman-teman UKM ini, mereka akan menyimpan uang hasil bisnis, katakanlah di saku yang sama dengan uang yang akan diambil ketika mereka mengeluarkan untuk belanja, atau mungkin juga untuk biaya sekolah anak, mungkin juga untuk belanja sehari-hari di rumah, itu akan diambil dari satu tempat yang sama. Karena memang masih seperti itu kondisinya, sehingga untuk melakukan analisa harus dilihat secara simpelnya seperti itu, bahwa pemasukan dan pengeluaran akan ada di satu tempat. Ya, jadi sebenarnya dari pihak lembaga keuangan juga akan melihat cukup detail ya, antara bisnisnya sendiri dan juga pengeluaran dari rumah tangga, sehingga semuanya bisa digabung.